jalanan berantakan, wawut-wawutan. Gak sempet macet. Naik taksi dari Pluit ke Potlot, biar cepet terpaksa lewat jalan tol, tetap aja.